Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lam yakun fid darain amin. Inna Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal qala li auladihi ij'alu li wadhifatan aqumu biha min khidmati dhifan. Faqalu lahu kullu wadhifatin ma'a ahadin qa'imin biha. Faqala idhan aj'alu wadhifati fi khidmati dhifan taqdimani 'alaihim lahum inda khurujihim. Masih menjelaskan tentang bagaimana orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki keistimewaan kedudukan di sisi Allah di dalam melayani dan menjamu tamu. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana Imam Malik ketika Imam Syafi'i datang kepada beliau, bagaimana Al-Habib Abdullah, Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas menjamu tamunya. Bagaimana juga seseorang daripada sahabat Nabi SAW menjamu tamunya dengan menyembelihkan untuk tamunya kuda, yang karenanya akhirnya bercerai dengan istrinya. Kali ini menceritakan tentang seorang Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal ini diantara keluarga daripada pengarang kitab Kawakib Ad-Durriyah. Ini Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal berkata kepada para putranya, ij'alu li wadhifatan agumu biha min khidmati divan. Ngomong ke anak-anaknya, anak-anakku, wahai putra-putraku, kasih aku tugas. Kasih aku satu tugas untuk melayani tamu yang datang. Minta. Minta. Kalau kita kan gak ada tugas, alhamdulillah. Ojo sampai dikei lek iso. Tapi mereka enggak. Mereka ketika gak mendapatkan, mereka meminta. Dan ini minta bukan kepada orang lain, kepada putra-putranya. Ini putranya berarti berbakti kepada orang tuanya, gak mau orang tuanya bekerja. Ketika ada tamu, biarkan mereka-mereka yang bekerja. Jadi putra-putranya ini sudah membagi tugas. Kalau ada tamu, ada yang bagian ngambil, ada yang bagian nuangkan, ada yang bagian ini, sudah ditugas antar putra-putranya ini. Karena dilihat kok gak ada pekerjaan untuk dia, hanya ngobrol dengan tamu, minta kepada putranya, putraku, kasih aku suatu tugas untuk melayani tamu, untuk menjamu tamu. Dijawab sama putranya, kullu wadhifatin ma'a ahadin ga'imin biha. Alhamdulillah, tidak ada tugas yang ditugaskan kepada seseorang dari kita kecuali mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Ini dikasih tugas A, dijalankan dengan baik tugasnya. Ini dikasih tugas B, dijalankan dengan baik tugasnya. Yang ini dikasih tugas B, C. Dikasih tugas untuk ini, dijalankan semuanya tugasnya sesuai. Jadi gak perlu ada lagi yang lain. Gak perlu ada lagi yang mengerjakan. Kenapa? Setiap orang yang dikasih tugas menjalankan tugasnya dengan baik. Kecuali kalau ada yang gak benar, perlu digantikan dengan yang benar. Atau yang meninggalkan tugasnya, perlu digantikan untuk ada yang mengerjakan. Lah ini enggak, setiap orang menjalankan tugasnya sesuai yang ditugaskan, sehingga menjamu tamu itu sempurna. Akhirnya karena dilihat untuk mengambil air, untuk menuangkan air, untuk makanan, menata makanan, sudah ada tugasnya semuanya, kecuali ada satu yang belum ada mungkin, yang dilihat belum ada. Katanya apa? Idzan aj'al wadhifati fi khidmati dhifan taqdimani 'alaihim lahum inda khurujim. Kalau begitu, katanya ayahnya ini ngomong kepada putranya, kalau begitu aku jadikan tugasku di dalam melayani tamu memberikan sandal mereka untuk mereka kepada mereka ketika keluar. Nepakno sandalnya, ngasihkan sandalnya ketika keluar. Bayangkan ini. Lihat mereka. Begitu inginnya menjamu tamu, melayani tamu, sehingga apa? Mereka apa? Kalau gitu aku jadikan tugasku menyiapkan sandal mereka ketika mereka keluar ingin pulang. Aku yang menyiapkan sandalnya. Aku yang menyiapkan sandalnya. Kalau kita sekarang coba, gak ada di antara kita ya, ketika sudah memiliki tamu dan sudah disiapkan makannya, airnya, kemudian kita wis, yus, alhamdulillah, gak ada tugas buat kita. Sandal, gak ada yang kepikiran di antara kita. Lihat, Syed Abdurrahman bin Sulaiman mengatakan apa? Kalau begitu aku jadikan tugasku untuk melayani tamu, menyiapkan sandalnya mereka ketika mereka keluar. Memberikan sandalnya mereka ketika keluar. Luar biasa mereka. Di dalam melayani dan menjamu tamu. Nah, karena ba'du salihin mimman adatuhu yusallil awwabin 20 rak'atan idza ja'a ahad min al-ashab yaktasiru ala 4 rak'at. Ini yang perlu kita pelajari. Ada orang-orang soleh itu, orang-orang alim, para aulia khususnya, mereka itu kan sudah punya wirid. Punya wirid, kebiasaan pada jam-jam tertentu melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah mereka jadwalkan. Jam sekian mereka melakukan ini, jam sekian mereka melakukan itu. Itu dari bangun sampai tidur lagi, itu sudah ada jadwal mereka. Lah jadwal di luar itu, jadwal tiba-tiba, jadwal dadaan, itu pasti ada. Seperti apa? Ada orang yang mengundang karena kemanten, nikahan, ada orang yang datang kepada dia. Itu jadwal dadaan, gak bisa kita pastikan. Apalagi tidak ada hubungannya dengan kita. Dalam arti gak ada hubungannya, itu yang ngatur bukan kita. Nikahan misalnya, orang lain, bukan kita. Lah kita gak bisa tahu dia mau menikahkan kapan, atau putranya atau putrinya akan menikah kapan, gak tahu kita. Yang jelas kita membuat jadwal ini resmi untuk diri kita, waktu kita, kehidupan kita. Kan gitu ya. Para aulia itu seperti itu, mereka punya jadwal untuk diri mereka. Tapi ada jadwal yang gak masuk, bukan jadwal, ada perbuatan-perbuatan dadaan yang gak masuk di situ. Lah ketika ada yang masuk ke situ, ada beberapa hal yang mereka gak akan merubah jadwal mereka dengan yang dadaan tadi itu. Tapi ada yang merubah jadwal mereka yang dadaan itu, yang dengan yang datang dadaan. Ada yang merubah secara total, ada yang merubah sebagian. Merubah sebagian tetap dikerjakan tapi merubah sebagiannya. Nah, seperti ini. Sebagian orang soleh di antara mereka adatnya, kebiasaannya sholat awabin itu 20 rakaat. Sholat awabin 20 rakaat. Kita ketahui sholat awabin itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat, sedikit sempurna itu 6 rakaat. Lah awabin ini waktunya antara maghrib dan isya. Waktunya sholat awabin ini bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Yang memiliki keistimewaan, keutamaan yang luar biasa. Memiliki keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa, baik dari Al-Quran yang disebutkan oleh Allah ya, atau dari hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika datang kepada mereka tamu, datang kepada mereka tamu, sahabat, mereka gak sholat 20 rakaat, tapi hanya 4 rakaat. Ini merubah kebiasaan. Merubah kebiasaan. Jadi kebiasaannya tetap dikerjakan tapi dirubah enggak 20, hanya 4 rakaat. Kenapa? Ingin memuliakan. Ingin menjamu orang yang datang kepada dia. Bukan nanti wong teko dijarno, aku sik wiritan. Iki kebiasaanku. Istiqomahku. Ini orang biasanya pakai nama istiqomah. Orang gak ngerti tentang istiqomah, bagaimana istiqomah, mbak ngomong istiqomah. Istiqomah itu ada ilmunya. Bukan istiqomah kok pokoknya aja ditinggal loh. Iku istiqomah. Lek kon tinggal loh berarti kon gak istiqomah. Nah, itu gak paham ilmunya istiqomah. Nah, kita perlu tahu ilmunya istiqomah. Orang seperti ini kemudian ninggalkan seperti ini, itu dikatakan istiqomah apa enggak? Itu kita harus perlu tahu. Jangan kita ngomong istiqomah tapi gak tahu ilmunya. Lah kita ngomong biasanya seperti itu, saya sudah istiqomah, saya gak mau ninggal. Salahnya dia datang habis maghrib, Yonten ono sampai mari sangkuk baru tak temoni. Nabi lihat Nabi, bagaimana Nabi kalau ada tamu datang, ada orang datang, Nabi merasa dalam sholatnya ada orang datang, dipercepat sama Nabi. Dipercepat sama Nabi. Lihat orang soleh ini. Lihat orang soleh ini bagaimana? Biasanya 20 rakaat dia, karena ada orang yang datang kepada dia, dia hanya 4 rakaat. Siapa yang lebih afdal kita dengan dia? Siapa yang lebih utama kita dengan mereka? Mereka lebih istimewa daripada kita. Mereka lebih istiqomah daripada kita. Mereka lebih memahami ilmu istiqomah daripada kita. Jangan sok istiqomah tapi gak ngerti. Lihat mereka. Lihat mereka. Gak mau. Jadi biasanya 20 rakaat loh. Bayangkan ini kalau dihitung kerja, dihitung kerja uang, masalah uang misalnya, berapa kerugian yang didapat itu? 20 rakaat cuma dikerjakan 4, kurang 16 rakaat itu ibarat duit luwe akeh kurangi ketimbang melbune. Jadi lebih banyak keluarnya daripada masuknya. Itu kerugian yang besar kalau secara bisnis. Dan ini kan juga bisnis kita dengan Allah. Pahalanya kehilangan dia. Tapi itu menggambarkan dan menunjukkan dan menjelaskan kepada kita keistimewaan, keutamaan yang kita lakukan itu tidak kalah dengan sholat yang kita kerjakan. Tidak kalah dengan sholat yang kita kerjakan. Karena itu kala Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu li ba'di zairihi minasadatil alawiyin idha ja'ani ahadun mimma uhubbu atruku awradi wa ajlisu ma'ah. Katanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kepada sebagian orang yang datang kepada beliau daripada Sada Al-Alawiyin. Nah, jadi ada beberapa sayyid ketika datang kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, jika datang kepadaku seseorang yang aku cintai, miman uhibbu, yang aku cintai. Nah, yang aku cintai ini enggak harus orang yang alim. Yang aku cintai ya minal ikhwan, minal muslimin, minal mu'minin, yang aku cintai, aku tinggalkan semua wiridku, aku duduk bersama dia. Al-Habib siapa ini? Ahmad bin Hasan Al-Attas memberikan pernyataan, jika datang kepadaku seseorang yang aku cintai, aku tinggalkan semua wiridku, aku duduk bersama dia. Nah, sebagian salaf, yaitu diantaranya Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus, Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus yang tinggal di daerah Thibi namanya, ada namanya daerah Thibi di luar kota Tarim, di luar kota Tarim banyak di situ orang-orang yang berbangsa Al-Idrus, karena Al-Idrus ini berbagai macam, di antaranya mereka ada yang tinggal di Thibi. Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus mengatakan al-aurat tuqdha wa mujalasatul ikhwan la tuqdha. Wirid, kebiasaan ibadah, ketaatan, kebiasaan daripada ibadah, ketaatan itu bisa dikodoi. Kita sekarang misalnya sholat awabin seperti tadi itu, sholat awabin 20 rakaat antara maghrib isya, karena ada tamu datang dia 4 rakaat, hanya menjamu tamunya. Loh, yang ditinggalkan itu berarti bukan wis, gak sok dikerjakno, isok dikerjakno sih. Kapan? Ya waktu lain, pengine kodoh ono. Misalnya kita baca Quran di jam tertentu, kok subhanallah di jam itu ada tamu datang. Oh, moco Quran, temen-temen tamu ini disi. Apa? Engkau tamu ini boleh moco Al-Quran? Iso. Bisa, kodo ono. Tapi duduk dengan ikhwan, duduk dengan saudara, sahabat, tamu, ini gak bisa dikodohi. Kenapa? Kita bertemu sekarang pembahasannya dengan pertemuan besok gak sama. Gak podo. Pertemuan sekarang ngomongnya A, pertemuan besok ngomongnya B. Mungkin kedatangan sekarang ada keperluan ini, datang besok keperluannya beda lagi. Gak bisa dikodohi. Yalah, dikodoh itu kan berarti podo ya. Namanya dikodoh itu sama dengan yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan dengan yang dikerjakan sama. Lah kedatangan orang itu tidak sama, berbeda. Orang datang sekarang pembahasannya dengan orang datang besok pembahasannya itu gak sama. Karena itulah tukdoh, kebutuhannya juga gak sama. Jadi al-aurat tukdoh wa mujalasatul ikhwan la tukdoh. Nah, itu belum kita banyak belajar ilmu mengenai seperti ini, agar kita itu tidak menyia-nyiakan tamu dan orang yang datang kepada kita dengan alasan istiqomah dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya kita bisa menelapai, meneladani orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.